Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa nahmadullah azza wa jal wa nashkuruhu ala ni'amihi allati la tu'addu wa la tuhsa wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Kita bersyukur dan memuji kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan nikmatnya kepada kita yang kita tidak mampu menghitung dan membilangnya. Wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Dan apa saja yang ada pada kalian dari nikmat ini, maka itu datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyara ikhwani fiddin rahimani wa rahmakumullah. Dan di antara nikmat terbesar yang semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menjaga kita di atas nikmat ini dan senantiasa diberikan nikmat ini, yakni nikmat tafaqquh fi dinillah, nikmat mendalami agama Allah subhanahu wa ta'ala, nikmat talabil ilm, nikmat menuntut ilmu, mencari ilmu. Karena dengan sebab nikmat ini akan mendatangkan nikmat-nikmat berikutnya dan nikmat-nikmat yang lainnya. Karena dengan sebab ilmu, dengan sebab adanya pemahaman yang Allah Ta'ala berikan kepada kita terhadap agama ini, maka kita akan semakin merasakan kenikmatan-kenikmatan yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, bahkan menjadi sebab datangnya nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan nikmat yang kelak kekal abadi di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghabarkan dalam hadis Muawiyah radhiyallahu anhu, menghabarkan tentang besarnya nikmat diberikan pemahaman agama. Mayyuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din. Siapa yang Allah kehendaki berupa kebaikan, maka Allah Ta'ala fahamkan padanya agama. Dengan sebab faham kepada agama, maka Allah Ta'ala akan memberikan kebaikan-kebaikan yang bersifat kebaikan duniawi maupun kebaikan ukhrawi, kebaikan di dunia maupun kebaikan akhirat. Termasuk adalah doa yang dicontohkan dan dituntunkan oleh Rasul alaihissalatu wassalam sebagai doa yang banyak dimohonkan oleh Rasul alaihissalatu wassalam, yang kita mencontohnya dan mengikutinya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wahai Rabb kami, berikanlah kepada kami di dunia ini kebaikan dan di akhirat kebaikan, dan jagalah kami dari siksa api neraka. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala, beliau menyebutkan hasanah fid dunya hiya ilmun nafi' wal ibadah. Kebaikan di dunia, tandanya orang itu mendapatkan kebaikan di dunia ketika ada padanya ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat, dan ibadah. Sehingga ketika kita diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tambahan pemahaman ilmu, ilmu din yang kita tidak ragu tentang kemanfaatannya sebagai ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat, maka itu adalah hasanah di dunia, kebaikan, dan juga adalah ibadah, amal saleh, yang itu tidak bisa tercapai, tidak bisa didapatkan kecuali berawal dari ilmu. Maka tak ayal kalau bisa dikatakan kullu khairin wa kullu hasanatin yarji ilal ilm wa ilmu nafi. Semua kebaikan, semua hasanah itu pada dasarnya awalnya kembali kepada ilmu, ilmu yang bermanfaat. Naam. Walhamdulillah. Falhasil ya ikhwan fiddin azzakumullah, kullu khairiyah wa kullu hasanah yarji ila ilmi wa huwa ilmu nafi. Fayahsulu bihi amal salih wal ibadah. Semua kebaikan kembali saja kepada ilmu yang bermanfaat, yang dengan ilmu bermanfaat itulah menghasilkan amal soleh, amal ibadah. Falidhalika qala Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, fannasu yahtajuna ila al-ilmi aksar mimma yahtaju ila ta'ami was-sarab, li'annan nas yahtajuna ila ta'ami was-sarab marrah au marratain, wa yahtajuna ila al-ilmi bi'adadil anfas. Manusia itu butuhnya kepada ilmu lebih banyak dibandingkan dia butuh kepada makan dan minum. Manusia butuh kepada makan dan minum sehari sekali atau dua kali cukup. Mungkin seperti puasa ini kita rasakan. Sekali makan, dua kali makan cukup bisa hidup. Namun manusia butuh kepada ilmu adalah sebanyak nafas-nafas. Setiap kali dia bernafas butuh ilmu, butuh bimbingan ilmu. Nah, min huna ya ikhwan, dari sini maka istihaduna ila husuli ilmin nafi aksar min istihadina ila husuli ta'ami wassarab. Kesungguhan kita, semangat kita untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat mestinya adalah lebih banyak dibanding kesungguhan kita untuk mendapatkan makanan dan minuman. Naam. Walhamdulillah. Kalau kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan, berikan hidayah dan taufik untuk kita diberikan kemudahan mendapatkan bimbingan ilmu. Walhamdulillah, di antaranya dengan cara kita membaca kitab-kitab para ulama yang syarat dengan bimbingan ilmu yang bermanfaat, yang berfaedah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan majlis kita membaca kitab dari kitab para ulama ini menjadi sebab Allah taala memberikan tambahan ilmu yang bermanfaat, memberikan kebaikan kepada kita, kebaikan yang senantiasa mengalir bernilai barokah, kebaikan yang terus ada dan mengalir untuk kehidupan kita, di mana kita mengetahui sesuai dengan pembahasan kita dari kitab Ar-Risalah At-Tabuqiyah atau Zadul Muhajir ila Rabbih, manusia ini adalah sedang dalam perjalanan. Fasairu ila Allah, perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala, yang nanti akan mendapatkan balasan dan hasil di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apakah perjalanan dirinya sebagai orang yang najih, yang berhasil, yang selamat, ataukah perjalanan orang yang gagal, yang rasik? Naam. Dan Allah taala telah menyatakan ketidaksamaan antara kedua model manusia tersebut, yang berhasil dengan yang tidak berhasil di dalam menempuh perjalanannya. La yastawi ashabul nari wa ashabul jannah, ashabul jannati humul faizun. Tidaklah sama antara penduduk neraka dengan penduduk surga. Ashabul jannati humul faizun, penduduk surga adalah orang-orang yang faiz, orang-orang yang sukses, berhasil meraih keberuntungan, meraih keselamatan, meraih kebahagiaan. Naam. La yastawi, tidak sama. Maka ikhwan jazakumullah, telah diterangkan oleh beliau Al-Imam Ibnu Qayyim pada pertemuan kita yang terakhir kemarin, ketika seseorang dia sadar dirinya di dalam sebuah perjalanan, maka sisa waktu perjalanannya dia tidak akan sia-siakan agar perjalanannya itu bisa mengantarkan kepada apa yang dia inginkan, apa yang dia harapkan, apa yang dia tuju. Naam. Orang yang sedang dalam perjalanan tidak membuang-buang waktunya, apalagi sampai terlena, terlalai, yang bisa menjadi sebab dia tidak berhasil mendapatkan tujuan, maksud, target dari dia mengadakan perjalanan. Naam. Lebih-lebih kalau perjalanan itu sudah di ambang finish, sisa-sisa waktu akhir, maka semakin dia konsentrasi arah yang dia tuju supaya tidak salah arah dari perjalanannya, dia senantiasa cocokkan dengan bimbingan mana tujuan, arah tujuan yang mesti dia akan tempuh. Dan pada pertemuan kemarin adalah ibaratnya seperti kita Ramadan, waktu terbatas 1 bulan, 30 hari atau 29 hari, waktu yang sudah terlewat tidak bisa terulang. Siapa bisa mengukirnya dengan amal-amal soleh, menghiasinya dengan amal-amal ibadah dari lewat apa waktu yang sudah lewat, falyahmadillah, hendaknya dia bersyukur kepada Allah dan dia jaga untuk sisa-sisa waktunya dengan sebaik-baiknya supaya tidak merusak apa yang sudah lewat. Dan yang waktu sudah lewat dia termasuk orang-orang yang lalai, orang-orang yang terlena, maka tentu lebih lagi sisa waktu yang ada jangan sampai dia berada dalam kelalaian lagi, sehingga semakin buruk semakin rusak, semakin menuju kegagalan dan kerugian yang akan dia dapatkan. Mestinya demikian orang ketika menempuh perjalanan. Maka lihatlah, terlebih ketika akhir-akhir perjalanan itu adalah sebagai penentu, innamal a'mal bil khawatim. Sesungguhnya amalan-amalan itu tergantung pada akhir-akhirnya, perjalanan akhirnya, penutup akhirnya. Ramadan, Allah Ta'ala memberikan keistimewaan di perjalanan-perjalanan akhir. Maka Rasul alaihissalatu wassalam pun memberikan contoh tauladan yang begitu bagus dan indahnya bagaimana mengakhiri, menjadikan penutup di hari-hari akhir bulan Ramadan. Kana Rasulullah SAW yastahidu fi asri awakhir min Ramadan ma la yastahidu fi ghairiha, au kama qalat Aisyah radhiyallahu anha, akhrajal Bukhari wa Muslim. Adalah Rasulullah alaihissalatu wassalam bersungguh-sungguh, semakin serius, semakin menambah kesungguhannya di 10 hari terakhir bulan Ramadan, melebihi kesungguhan beliau di hari-hari yang lainnya. Maka beliau pun iktikaf. 6. Ikhwani fiddin rahimani wa rahmakumullah. Dan di antara hikmahnya adalah agar tidak terluput malam Lailatul Qadar. Demikian pula gambaran perjalanan hidup kita. Usia kita, umur kita pasti ada finishnya, pasti ada akhirnya. Kapan kita tidak mengetahui, jauh ataukah dekat. Sesuatu yang pasti datang itu adalah tidak lain dekat adanya. Kita tidak tahu. Sebagai hikmahnya adalah agar kita senantiasa waspada, senantiasa sadar nyawa bisa berakhir, kematian bisa saja datang tiba-tiba, tak kenal usia. Bukan hanya dikhususkan orang-orang yang sudah tua renta, namun kematian terkadang bahkan banyak datang kepada anak-anak yang masih usia muda, para pemuda, pemudi, bahkan anak-anak yang belum genap satu bulan, satu minggu menghirup udara dunia, maut datang, ajal datang. Maka sesuatu yang pasti datangnya, apalagi kita tidak tahu kapan itu adanya, adalah pasti dekat. Ikhwan fillah jazakumullah. Maka satu contoh kita mendapatkan faedah, disebutkan dari biografi seorang sahabah yang mulia, Abu Musa al-As'ari radhiyallahu anhu. Beliau bagaimana mengakhiri masa-masa ketika beliau sadari dekatnya ajal, dekatnya kematian. Beliau pun menjadikan kesemangatan dirinya, kesungguhan dirinya adalah pada puncaknya. Maka ketika beliau semakin bersungguh-sungguh beribadahnya, bersungguh-sungguh takarrubnya kepada Allah, ada yang mengatakan kepada beliau, lau amsakta warafakta binafsik, duhai sekiranya engkau tahan-tahan sedikitlah, santai-santai sedikitlah, engkau lembutkan dirimu untuk tidak memberat-beratkan dalam beribadah. Karena ibadah beliau sedemikian rupa. Maka beliau menjawab, innal khayla idza ursilat faqarabat ra'sa majraha ahrajat jami'a ma indaha. Beliau memberikan perumpamaan, sesungguhnya kuda apabila digunakan sebagai kuda pacuan, dilepas sebagai kuda pacuan, maka ketika kuda itu semakin dekat ke garis finish akhir dari perlombaan, maka dia pun semakin mendekati garis finish tersebut, kuda itu mengerahkan segala kemampuannya, semakin dipercepat, semakin dipacu, bukan justru semakin leha-leha dan nyantai. Tahu itu garis finish, semakin dipecut keras, dipacu keras untuk segera mencapai garis finish tersebut dalam keadaan sebagai pemenang. Ikhwan fillah jazakumullah, demikianlah beliau menggambarkan. Semakin manusia tahu dirinya ajal itu semakin dekat, bukan semakin terlena, bukan semakin terlaleh. Beliau pun mengatakan, walladhi baqiya min ajri aqallu min dhalik. Sungguh sisa dari ajalku adalah semakin sedikit dari hal itu, dari kuda yang dipacu tersebut. Ajal semakin dekat. Demikian beliau ikhwan wa jazakumullah. Maka ini adalah sebagai pelajaran kepada kita. Bukan semakin tambah usia, tambah umur, kita semakin terlena. Bukan semakin tua, bukan semakin kemudian banyak kelalaiannya. Ikhwan wa jazakumullah. Maka juga hari-hari kita di bulan Ramadan, yang belum tentu Ramadan depan kita bisa dipertemukan lagi, kita usahakan sebaik mungkin, semaksimal mungkin, seoptimal mungkin hari-hari kita untuk kita jadikan sebaik-baik hari, seindah-indah hari. Sesungguh-sungguhnya amal soleh kita, ibadah kita, dan sesemangatnya kita bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyara ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Al-Imam Al-Qayyim rahimahullahu taala selanjutnya menjelaskan, masih di faqrah al-ula, alinea pertama, bab fil hijrati ila Allah wa rasulih, hijrah menuju Allah dan rasulnya. Qala fa innaha wa yunfiku fihi baqiyata umrihi, dia pun menginfakkan, menggunakan sisa umurnya. Fa arsadahu min biadihi arsud ila an anna ahamma syai'in yaqsuduhu innama wal hijrah ila Allah wa rasulih. Maka dia arahkan sisa waktunya, sisa umurnya, apa yang ada di tangannya, bimbingan untuk menuju tujuan, harapan yang paling penting, yang paling mendasar, tidak lain adalah hijrah menuju Allah dan Rasulnya. Perjalanan yang dia arahkan, arah yang dia tuju adalah syair ilallah wa rasulih, perjalanan hijrah kepada Allah dan Rasulnya. Karena Rasul alaihissalatu wassalam telah menyatakan, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa, faman kanat hijratuhu ilallah wa rasulih fahijratuhu ilallah wa rasulih, wa man kanat hijratuhu lidunya awim lidunya yusribuha awim ra'atin yang kihuha fahijratu ila mahajarilah. Sesungguhnya amalan itu tergantung pada niat, dan tidak lain seseorang akan mendapatkan balasan sesuai dengan niatnya, barang siapa yang hijrahnya menuju Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya akan bernilai hijrah kepada Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa hijrahnya menuju dunia yang dia inginkan, atau wanita yang hendak dia nikahi, maka hijrahnya adalah sesuai yang dia niatkan. Maka sisa-sisa perjalanan, ikhwani jazakumullah, mau kita niatkan kemana dan mau kita arahkan kemana, maka orang yang terbimbing, orang yang mendapatkan hidayah adalah dia arahkan perjalanannya tidak lain ahammu maqsadihi, tujuan yang paling penting yang tidak bisa untuk dia menghindar, namun perjalanannya diarahkan adalah kepada Allah dan Rasulnya, hijrah ilallah wa rasulih. Fa innaha fardu ainin ala kulli ahadin fi kulli waktin, karena itu adalah fardu ain. Hijrah menuju Allah dan Rasul itu adalah fardu ain bagi setiap orang di setiap waktunya. Naam. Dalam perjalanannya dia harus mengarahkan kepada perjalanan hijrah kepada Allah dan Rasulnya. Itu adalah fardu ain, wajib bagi setiap orang. Wa annahu lan la infiqaka li ahadin an wujubiha, dan bahwasannya tidak bisa terlepas terpisah bagi seorang pun tentang kewajiban berhijrah menuju Allah dan Rasulnya. Wa hiya matrubullah wa muraduhu minal ibadi idzil hijratu hijratan, dan itu adalah tuntutan dari Allah Subhanahu wa taala dan kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Allah taala menciptakan kita sebagai makhluknya, sebagai hambanya, tidak lain adalah untuk tujuan ini. Kita berhijrah kepada Allah dan Rasul. Kita mengadakan perjalanan, perjalanan yang bernilai hijrah kepada Allah dan Rasul, yaitu ibadah. Kapan itu perjalanan hijrah itu diarahkan kepada Allah dan Rasulnya, maka itulah ibadah. Itulah tujuan Allah Ta'ala menciptakan kita. Kemudian kata beliau, idil hijratu hijratan, karena hijrah itu ada dua bentuk. Sekarang beliau menerangkan, hijrah itu ada dua macam. Al hijratul ula, hijrah yang pertama, hijratun bil jismi min baladin ila baladin, wahadihi ahkamuha ma'lumatun walaisal muradul kalama fiha. Hijrah yang pertama adalah hijrahnya jasmani, hijrahnya badan dari satu negeri ke negeri yang lain. Naam. Hijratul jism min biladil kufri ila biladil islam, dari negeri kekafiran menuju negeri Islam, ini adalah hijrah, hijratul jism, atau juga disebut hijratul makan, hijrah tempat. Macam ini hukum-hukumnya ini telah diketahui dan tidaklah yang dimaksudkan di sini adalah pembahasannya, pembicaraannya hijrah macam yang pertama ini. Bukan ini yang dimaksudkan. Kalau ini adalah pembahasannya, sudah diketahui di termasuk min bab ahkamil fikhiyah, hukum-hukum fikih. Nah, maka pembahasannya adalah hukum tinggal di negeri kafir. Bagaimana? Maka harus hijrah. Bagi orang yang mampu, hijrah ke negeri Islam. Ini hukumnya, pembahasannya adalah pembahasan hukum-hukum yang tidak ingin dibahas oleh beliau di pembahasan saat ini, karena ada pembahasan yang lebih penting, yang itu adalah inti dari hijrah. Sekalipun hijrah makan atau hijratul jism, itu adalah intinya tidak keluar dari yang macam yang kedua yang akan dibahas dalam kitab ini. Wa hijratu tsaniyah, hijrah yang kedua. Al hijratu bil qalbi ilallah wa rasulih, hijrahnya hati. Hijrah bil qalbi ilallah wa rasulih, hijrahnya qalbu, menuju Allah dan Rasulnya. Wa hadhiyal maqsudatu huna, dan inilah yang dimaksudkan di sini di pembahasan ini sesuai dengan judul kitab, Zadul Muhajir ila Rabbih, bekal seorang yang hijrah menuju Rabbnya. Ikhwan fi jazakumullah, dan inilah inti dari dua macam hijrah tersebut. Hijratul makan, hijratul jism pun tidaklah akan bisa tercapai, tidaklah akan didapat dari tujuan dari hijrah tersebut, kecuali harus ada padanya hijrah yang macam kedua ini, hijratul qalbi ilallah wa rasulih. Naam, seperti yang disebutkan dalam hadis Rasul alaihi salatu wasalam tadi yang kita baca. Wa hadhil hijratu hiyal hijratul haqiqati wa hiyal asru wa hijratul jasadi tabi'atun laha, dan hijrah inilah hijrah yang sebenarnya, hijrah yang hakiki, dan itu adalah asal. Naam, dan hijrah jasad atau hijratul makan, hijratul balad, ini adalah mengikuti tabi'atun laha, mengikuti hijrah kolbu ini. Naam, maka ini yang dibahas di kitab ini. Ikhwan wa jazakumullah rahimani wa rahimakumullah. Dan inilah yang dimaksud, yakni hijratul wajibah. Naam, hijratul faridah, faridah ainiyah, hijrah yang wajib, dan wajibnya adalah wajib ain, likulli ahadin, bagi setiap orang. Nah, berbeda dengan hijratul makan, hijratul balad, atau hijratul jism. Nah, itu pada keadaan tertentu, pada waktu tertentu, pada kondisi tertentu. Tidak mesti setiap saat, setiap waktu, tidak mesti pada setiap orang. Tapi kalau hijratul qalbi ilallah wa rasulih, hiya hakikatul hijrah, wahiya hijratul asliyah, wahiya faridah, faridah ainiyah, fardu ain. Naam, maka inilah maksud dari pembahasan dari kitab ini. Qala rahimallahu ta'ala, mabda'ul hijrati wa muntahaha. Sekarang kita mulai. Naam, kalau kita sudah tahu apa pokok pembahasan dari kitab ini. Naam, pada mukaddimah yang disebutkan oleh beliau rahimahullahu ta'ala, bahwasannya likulli amalin la buddha lahu mabda' wa ghayah. Masih ingat kan? Pada setiap amalan itu harus ada mabda', start awal. Naam, dan ada ghayah, tujuan akhir, kan begitu. Ada pendorong. Awal supaya bisa gerak, supaya bisa mulai start, harus ada. Kemudian tujuan yang ingin dicapai, target yang ingin didapat, harus ada. Nah, start awal harus dijalani, perjalanan dimulai, tujuan akhir jangan dilupa, supaya perjalanannya terus mengarah konsennya menuju kepada tujuan. Nah, start awalnya sudah benar, tapi perjalanannya belok-belok kanan kiri, enggak memperhatikan tujuan arah yang sebenarnya harus dilalui, maka jangan berharap nanti sampai kepada tujuan akhir yang ingin didapatkan. Falikulli amalin labuddalahu mabda' wa ghayah. Pada setiap amalan mesti harus ada mabda' dan ghayah. Start awal dasarnya apa? Dan ghayah, tujuan, maksudul akhir, maksud akhir perolehan targetnya apa? Harus punya. Nah, ini hanuzakumullah. Ibarat kalau orang bisnis harus punya modal awal, ya kan? Modal itu dikelola, dimanage, kembangkan. Nah, tujuannya apa? Harus tujuannya adalah dapat keuntungan. Kan gitu. Harus. Kalau enggak, percuma punya modal. Nah, percuma dia mencurahkan pikiran, tenaga, waktu, usahanya mengelola modal tersebut kalau enggak ada target yang ingin didapatkan. Nah, gambarannya demikian kalau dunia bisnis. Kan begitu. Diberikan permisalan itu biar nyambungnya enak. Gitu. Kalau bisnis-bisnis ini itu biasanya nyantolnya cepat. Gitu loh. Ikhwani wa jazakumullah, tak terkecuali juga hijrah. Hadiah amaliyah azimah, amalan yang sangat agung, hijrah, bahkan tidak bisa terlepas setiap orang karena itu adalah fardu ain, wajib ain. Maka pembahasannya adalah mabda'ul hijrah wa muntahaha. Nah, mabda' start awal itu berarti kalau bahasa Arab itu adalah min. Nah, min dari. Wa muntaha, dan puncaknya, target, finishnya, itu berarti kalau secara bahasa Arab itu adalah ila. Itulah perjalanan. Namanya perjalanan itu dari mana ke mana. Kan begitu. Nah, itulah amalan itu juga begitu. Hijrah pun juga demikian. Hijrah itu kan pindah. Secara bahasa ikhwan, al-hijrah itu adalah al-intiqal, pindah. Nah, kayak kita kalau bilang saya mau pindahan. Nah, dari mana ke mana? Mesti. Nah, dari kampung A ke kampung B. Gitu. Saya mau kerja, ya pindah. Lu memang kamu pindah kerja dari mana ke mana? Dari perusahaan A ke perusahaan B misalnya. Kan gitu. Saya mau pindah. Apa? Bisnis saya mau pindah. Oh, dari mana? Dari usaha kayu kemarin, sekarang mau usaha emas. Nah, misalnya. Kan gitu. Ada dari menuju ke. Gitu. Kata beliau selanjutnya, wa hiya hijratun tadammanu min wa ila. Maka dia adalah hijrah yang mengandung min wa ila. Nah, dari dan ke. Itu. Fa yuhajiru biqalbihi min mahabbati ghairillah ila mahabbati. Nah, lihat penjelasannya. Maka dia berhijrah dengan kalbunya min mahabbati ghairillah, dari cinta kepada selain Allah, ila mahabbatihi, menuju cintanya kepada Allah. Ini hijrah. Pindah dari sebelumnya cinta kepada selain Allah, cinta kepada hartanya, kepada keluarganya, kepada tetek bengeknya yang dia miliki sebelumnya, selama ini lebih dia cintai. Maka dia sadar, dia harus rubah ini. Dia lebih cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala ila mahabbatillah. Walladzina amanu asaddu hubban lillah. Orang-orang yang beriman tidak lain adalah orang-orang yang sangat-sangat cintanya adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dia tidak mungkin mengalahkan cintanya kepada Allah kemudian dia kalah dengan cintanya kepada harta. Dia tidak mungkin cintanya kepada Allah dia kalahkan cinta kepada keluarganya. Misalnya, ketika Allah Taala memberikan kesempatan, memberikan waktu, memberikan kemampuan, bisa lebih membuktikan cintanya kepada Allah, maka dia ambil. Naam, sudah saatnya untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala lebih konsen, lebih serius. 10 hari i'tikaf tinggalkan keluarganya. Qalat Aisyah radhiyallahu anha, kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza dakhala asra awakhir min ramadan sadda mi'zarah wa ahya lailatah wa aiqada ahlah. Rasulullah SAW sudah masuk bulan Ramadan, 10 hari terakhir Ramadan. Kalau sudah masuk 10 hari terakhir Ramadan, beliau ikatkan kuat sarungnya. Artinya adalah i'tizal min nisa, i'tizal minan nisa. Dia jauhi istri-istri beliau. Untuk kemana menjauhi istri-istrinya? Taqarruban ilallah. Naam, lebih mendekatkan diri kepada Allah. Naam, ihanizakumullah. Beliau menghidupkan malam-malamnya dan membangunkan keluarganya untuk juga mendapatkan keutamaan 10 hari terakhir bulan Ramadan, khususnya adalah malam-malamnya dibangunkan keluarganya. Naam, apalagi sekarang kan mudah, tinggal pakai HP atau diingatkan keluarganya suruh pasang alarm. Tidak mesti kita utus orang untuk gedor rumah. Alhamdulillah. Maka yang itikaf di sini juga peduli dengan rumahnya, maksudnya keluarganya. Dibel, bangun. Qiyamul lail, bangun. Qiraatul Quran, bangun. Zikir, doa. Apalagi ini malam ganjil, misalnya. Lebih bersemangat. Ikhwan jazakumullah. Pertama, ini contohnya beliau memberikan hijrah, gambaran hijrah min wa ila, min mahabbati ghairillah ila mahabbatihi. Yaitu dari sebelumnya dia cintanya kepada selain Allah, maka sekarang dia arahkan untuk hijrahnya, dia cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka cinta dia kepada selain Allah pun dibangun di atas cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Inilah hijrah. Dia cinta kepada keluarganya, mesti. Cinta kepada anaknya, mesti. Cinta kepada harta, satu hal yang tidak bisa terpisah dari manusia, dan Allah pun memerintahkan untuk tidak memisahnya. Tetapi itu semuanya adalah di bawah kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka prioritinya adalah cinta kepada Allah karena Allah. Ini min wa ila, di antara bentuk hijrah ilallah. Kita insyaallah lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Sementara kita cukupkan, wallahu a'lam bishawab. Naktabi di hadzal qadar. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu, hafizakumullah.